Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulussunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita dan di kesempatan kali ini pun, kita masih akan tetap membahas terkait prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Wulatul Umur. Terhadap Wulatul Umur, yaitu pemerintah kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka bermuamalah dengan penguasa mereka, bermuamalah dengan pemimpin mereka, yaitu ketika penguasa melakukan suatu kemaksiatan, melakukan perkara yang menyelisihi syariat, maka bagaimanakah sikap rakyat ketika mendapati penguasanya, pemimpinnya melakukan suatu kemaksiatan atau penyelisihan syariat? Hal ini juga dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Kita akan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala terkait dengan hal ini. Kita belum masuk bab baru ya. Kita bahas sedikit tentang hal ini, baru kemudian kita masuk yang pasal berikutnya. Berkata hafizahullahu taala, "Kaifa yusna bil imam al-'asi hal yutrak 'ala isyanihi?" Au yungkir alaihi. Au yungkar alaihi. Wa kaifa dhalika. Apakah yang seharusnya dilakukan ketika pemimpinnya bermaksiat? Ketika seorang pemimpin, penguasa bermaksiat, melakukan kemaksiatan, melakukan penyimpangan syariat, ya, melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Semisal ya, melakukan korupsi atau melakukan kolusi dan sebagainya dari berbagai kemaksiatan kepada Allah. Hal yutrak, apakah dibiarkan begitu saja? Ala isyanihi, di dalam kemaksiatannya. Au yungkar alaihi, atau harus diingkari kemaksiatannya tersebut. Wa kaifa dzalika, kalau demikian, kalau memang harus diingkari kemaksiatannya tersebut, bagaimana caranya? Dan telah berlalu taqaddamul hadis fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah, ya, disebutkan dalam hadis yang juga sudah pernah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita mendapati pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim, yang bermaksiat, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fal yakrah ma ya'ti min maksiatillah. Bencilah, ya. Bencilah kemaksiatan yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Akan tapi jangan sekali-kali mencabut ketaatan, ya, darinya. Lalu kemudian bagaimana jika atau bagaimana cara rakyat untuk mengingkari kemaksiatan yang dilakukan pemimpinnya? Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, "Laisa hadzal amru mimma yasughu fihi al-ijtihad hatta yadhhabun nas aw hatta yadhhaban nas fihi madhahib wa yaqulu fihi man syaa'a ma syaa'a kaifa syaa'a." Ini bukanlah permasalahan ijtihadiyah tentang bagaimana cara mengingkari kezaliman penguasa, bagaimana cara mengingkari kemaksiatan yang dilakukan penguasa atau pemimpin. Ini bukanlah perkara ijtihadiyah, ya. Bukan perkara yang, oh boleh kalian berpendapat demikian, yang lain berpendapat demikian, ya. Bukan termasuk perkara yang seperti ini yang diizinkan padanya ijtihad. Kenapa? Ya, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fassala fihi wa hakama fihi wa qada fihi. Karena Rasulullah telah menyebutkan bimbingan beliau tentang perkara ini. Tentang bagaimana cara mengingkari kezaliman atau kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa atau pemimpin. Sudah ada tuntunannya dari Rasulullah. Rasulullah sudah membimbingkan. Maka bagi kaum muslimin tidak boleh mengambil pendapat selain bimbingannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak boleh memilih cara selain cara yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana bimbingan beliau terkait dengan hal ini? Terkait dengan bagaimana cara mengingkari kezaliman atau kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa, disebutkan di dalam sebuah hadis. Yang ini penting untuk kita ingat dan kita jadikan pegangan, ya, untuk jangan sampai kita terseret pemahaman kaum Khawarij, ya, kaum teroris. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan juga diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dan juga selain keduanya. Ya, jadi di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Ahmad rahimahumullah dan juga selain keduanya. Hadis dari sahabat yang mulia yang bernama Iyad bin Ghanam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man arada ayyan sah li sultanin bi amrin man arada ayyan sah li sultanin bi amrin, barang siapa yang hendak menasehati sultan, menasehati penguasanya, pemimpinnya dalam suatu perkara, misalnya pemimpinnya melakukan kekeliruan, pemimpinnya melakukan kemaksiatan atau kedzaliman, kita ingin menasehati, kita ingin mengingatkan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang hendak menasehati sultannya, penguasanya atau pemimpinnya pada suatu perkara, fala yubdi lahu ala niyatan. Ini, ya. Cara yang pertama. Fala yubdi lahu ala niyatan. Janganlah ditampakkan. Jangan dilakukan secara terang-terangan di depan khalayak ramai, di depan orang banyak. Disebutkan aib-aib pemerintah, disebutkan aib-aib pemimpinnya atau penguasanya, tidak boleh. Karena kata Rasulullah, fala yubdilahu ala niyatan. Janganlah ditampakkan. Jangan dilakukan secara terang-terangan. Walakin liya'khud biyadih. Akan tapi, ambillah tangan penguasanya tadi, ya, gandenglah tangan penguasanya tadi. Ini gambaran yang disebutkan Rasulullah tentang bagaimana cara menasihati pemimpin. Ya, jangan ditampakkan, tapi ambil tangannya. Ya, ajak dia, gandeng dia, fayakhluwa bihi. Kemudian dia berduaan dengannya. Ya, empat mata. Tidak ada yang mengetahui apa yang dia nasihatkan, apa yang dia ingatkan terhadap penguasanya, selain mereka berdua. Ya, hanya dia dan penguasanya tadi. Nah, jadi inilah tata cara menasihati penguasa. Tidak boleh terang-terangan, tidak boleh ditampakkan. Ya, tapi nasihat yang bersifat khusus disampaikan kepada penguasanya. Ya, ini hanya sekedar gambaran. Kalau mungkin ya tidak bisa melakukan yang seperti ini, bisa dilakukan dengan ya, cara-cara yang intinya tidak ditampakkan di depan orang banyak, ya, dengan surat tertutup, ya, yang bersifat rahasia atau sebagainya. Fa'in qabila minhu fadzaka, kata Rasulullah. Fa'in qabila minhu fadzaka, jika nasihatnya diterima, fadzaka, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi 'alaihi lahu. Adapun jika tidak diterima nasihatnya, qad adda alladhi 'alaihi lahu, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Si rakyat tadi yang menyampaikan nasihat kepada pemimpinnya sudah menunaikan kewajibannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlepas diri. Ya, kalau nasihatnya tidak diterima, ya sudah. Cukup sampai di situ. Kewajibannya sudah selesai. Tidak kemudian, oh, nasihat saya tidak diterima. Kalau begitu saya akan melawan penguasa. Saya akan memberontak dan sebagainya. Tidak demikian tuntunan syariat. Ya. Tuntunan Rasulullah SAW tidak demikian. Tapi kata beliau, jika nasihatnya diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Maka dari hadis ini kita bisa menarik tiga hal. Yang pertama, as-sirriyah at-tamah fi munasahati waliyil amr. Yang pertama, yaitu kerahasiaan yang sempurna. Ya. Merahasiakan nasihat tersebut dengan sebenar-benarnya. Ketika menyampaikan nasihat kepada waliyul amr, kepada penguasa atau pemimpin, itu dengan kerahasiaan yang benar-benar rahasia. Ya. Yang kedua, bara'atul dhimmah binasihati waliyil amr ala hadzal wajh alladhi tadammanahul hadis. Si penyampai nasihat telah berlepas diri ketika dia sudah menyampaikan nasihatnya kepada waliyul amr. Ya. Terlepas apakah diterima nasihatnya ataukah tidak. Yang penting dia sudah berlepas diri, sudah menunaikan kewajibannya. Al-amru tsalits, yang ketiga, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, annahu la sabila yuslak ghaira hadza fi munasahati waliyil amr. Ya, kata beliau, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain di dalam menasihati waliul amr kecuali dengan cara ini. Ya, sekali lagi, tidak ada cara lain di dalam menasihati waliul amr, menasihati pemimpin atau penguasa, kecuali dengan cara ini. Ya, maka selain cara ini, ya, jika seseorang menempuh selain cara ini, maka sungguh dia telah menempuh jalan yang menyelisihi syariat, menyelisihi tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dari sini kita bisa tahu bagaimana jauhnya penyimpangan kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada Islam, yang mereka bermodal semangat tapi tidak terbimbing di atas syariat. Mereka menampakkan atau ya menyebarkan aib-aib pemerintah, menyebutkannya di khutbah-khutbah Jumat bahkan, atau mereka melakukan demo-demo dan demonstrasi-demonstrasi, ya, di depan orang banyak, kemudian mereka menyebutkan satu persatu aib dari pemerintah, mencela dan mencaci maki pemerintah dan sebagainya. Maka ini sama sekali bukan tuntunan Islam. Ya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan, semisal Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, ya, dan sebagainya. Dan juga kelompok-kelompok menyimpang yang lain. Ini sama sekali tidak sesuai dengan prinsip Islam, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, adapun prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, menasihati waliul amr, menasihati pemimpin atau penguasa hanya dilakukan dengan satu cara, yaitu dengan cara rahasia. Tidak ada jalan lain kecuali ini. Taib, barakallahu fikum. Ya, ini perkara yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Taib, kemudian kita akan lanjutkan pasal yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip sunnah adalah al-jihadu madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. Jihad itu akan terus berlangsung, akan terus ditegakkan, akan terus disyariatkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Jadi jihad tidaklah terhenti. Pensyariatan jihad tidaklah berhenti. Ya. Bahkan jihad itu akan terus tegak, terus disyariatkan hingga hari kiamat. Selama terpenuhi syarat-syaratnya. Selama mencocoki tuntunan syariat. Ma'al barri wal fajir. Dengan pemimpin, ya, jihad itu terus ditegakkan sampai hari kiamat, baik dengan pemimpin yang bar, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, awil fajir, wal fajir, ya, maupun dipimpin dengan pemimpin yang fajir, yang zalim. Ya, jadi jihad itu akan terus disyariatkan, baik yang memimpinnya itu pemimpin yang bar, yang soleh, ya, maupun jika dipimpin oleh pemimpin yang fajir, yang tidak soleh, yang zalim, ya, maka tetap disyariatkan. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Al-barri wal-fajir la yutrak. Dan diantara prinsip, dari prinsip-prinsip sunnah, bahwasanya al-ghazwu, perang, jihad, itu akan terus ditegakkan, terus disyariatkan, bersama para pemimpin, bersama penguasa dan pemerintah, ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Baik pemimpinnya, pemerintahnya itu bar, ya, pemimpin pemerintah yang baik, yang soleh, yang adil, maupun pemimpin atau pemerintah yang fajir, yang zalim. La yutrak, tidak ditinggalkan. Ya. Kewajiban jihad itu tidaklah ditinggalkan. Wa qismatul fai. Ya, kita akan baca dulu paragraf ini, kemudian kita akan baca syarahnya. Wa qismatul fai, begitu juga pembagian harta fai. Apa itu harta fai? Nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa iqamatul hudud ilal a'immati madin, begitu juga penegakan hukum-hukum had, itu adalah diserahkan kepada a'immah, kepada para pemimpin dan penguasa, kepada pemerintah. Madin juga akan terus demikian, berlangsung demikian. Laisa li ahadin ayyatan 'alaihim, tidak boleh seorang pun mencela mereka, yaitu mencela para penguasa, para pemimpin. Wala yunazi'uhum, dan tidak boleh pula merebut kekuasaannya. وَدَفْءُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ. Dan juga menyerahkan harta sedekah, zakat, ya, sedekah, baik sedekah yang wajib sifatnya maupun sedekah yang mustahabbah, yang sunnah, jika diserahkan kepada mereka, kepada para pemimpin, maka itu adalah jaizah, boleh, wa nafidah, dan diterima. Nah, maksudnya adalah sah menurut syariat, baik pemimpinnya adil maupun zalim, baik pemimpinnya soleh maupun fajir. Wa man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Barang siapa yang menyerahkan harta sedekahnya, harta zakatnya dan sedekahnya yang sunnah kepada para pemimpin tersebut, ajza'at anhu, maka telah mencukupi. Barran kana aw fajiran, baik pemimpinnya itu zalim atau soleh, ya, adil, maupun zalim atau fajir. Kemudian berikutnya, wa salatul jum'ah, begitu juga salat Jumat, ini penting, ya. Wa salatul jum'ah, salat Jumat, khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyah tamah rak'atain. Salat Jumat di belakang para pemimpin atau penguasa, ya, maupun yang menjadi wakil para penguasa atau pemimpin, jaizah, boleh, baqiyah tamah, sempurna, rak'atain, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar, ya. Barang siapa yang mengulanginya, mengulangi sholat Jumat tadi setelah dia mengerjakannya di masjid bersama pemerintah, bersama penguasa atau orang-orang yang menjadi penggantinya, ya, imam-imam masjid yang ada di masjid-masjid kita ini, barang siapa yang mengulanginya lagi di rumah karena menganggap sholatnya yang dilakukan di masjid itu tidak sah, ya, kemudian dia mengulanginya di rumah, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, ya, bukan main-main. Tarikun lil athar, maka dia tergolong orang yang telah menyelisihi riwayat-riwayat. Mukhalifun lisunnah, menyelisihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jum'ati syai'un, dia tidak mendapatkan keutamaan hari Jumat sedikit pun. Ya, ini bagi barang siapa? Ya, bagi siapa? Yang mengulangi sholat Jumatnya, ya, di rumah karena menganggap sholat Jumat yang dilakukannya di masjid itu tidak sah. Idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim, ya. Idza lam, baik, kita ulang, laisa lahum min fadlil jum'ati syai'un idza lam yara as-salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim. Maka dia tidak mendapatkan sedikit pun keutamaan hari Jumat jika dia berpendapat tidak sah sholat di belakang para pemimpin atau penguasa, ya, siapapun dia, baik yang bar, pemimpin yang baik, maupun yang fajir, yang jelek. Fasunnah, maka bimbingan sunnah, ya, perkara yang sunnah adalah bi ayyu salliya ma'hum raka'ataini, tetap melaksanakan sholat Jumat bersama mereka, bersama para pemimpin dan penguasa dan para penggantinya, para wakilnya, wa yadinu bi annaha tamah, dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya sholatnya itu sempurna, sholat yang dikerjakannya bersama para pemimpin itu sempurna. Ya, la yakun fi sadrika min dzalika syakkun, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dadamu. Ya, artinya harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya sholat yang dia kerjakan di masjid bersama pemerintah atau para wakilnya itu adalah sholat yang sempurna. Taib, kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Qala ba'daha, dan setelahnya, setelah prinsip yang sebelumnya, adalah prinsip wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al barri wal fajir, yaitu perang jihad akan terus berlangsung, terus disyariatkan bersama para pemimpin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, baik bersama pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jelek. Madamal jihad madian ila yaumil qiyamah fayajib an nujahid tahta rayatil imam al-barri wal-fajir. Selama jihad itu madian terus berlangsung dan ditegakkan serta disyariatkan sampai hari kiamat, maka wajib bagi kita untuk melakukan jihad di bawah benderanya pemerintah kaum muslimin, di bawah benderanya pemimpin atau penguasa kaum muslimin, baik pemimpin itu adalah pemimpin yang soleh, yang baik, maupun pemimpin yang jelek. Wa fa'ala hadha as-salaf, demikianlah yang dilakukan oleh kaum salaf, ya. Inilah yang dilakukan oleh kaum salaf. Kaibnil Mubarak, seperti Ibnu Mubarak Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ulama salaf, yang mana beliau dikenal sebagai, selain sebagai seorang alim, seorang muhaddis, beliau juga dikenal sebagai seorang mujahid yang berjihad ketika itu, berperang melawan kaum kufar. Wal Auza'i, begitu juga Al-Imam Al Auza'i, wa Ahmad bin Hanbal, dan juga Ahmad bin Hanbal, kana yakhruj wa ghayruhu yakhrujun ila thughur. Beliau dan selain beliau, mereka semuanya keluar berperang menuju as-sughur, ya, daerah-daerah perbatasan. As-sughur itu adalah daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah kaum kufar. Mereka pergi ke daerah tersebut untuk menjaga teritorial atau wilayah kaum muslimin. Yujahiduna tahta liwa'id daulah al-Abbasiyah. Mereka, para ulama yang disebutkan tadi, dan juga selain mereka, berjihad di bawah benderanya Daulah Abbasiyah. Di bawah benderanya pemimpin atau penguasa dari dinasti Abbasiyah. Ya, padahal dinasti Abbasiyah itu juga bukan semuanya khalifahnya soleh. Ya, sebagian melakukan penyimpangan, sebagian melakukan penyelisihan syariat. Tapi walaupun demikian, para ulama di zaman itu tetap berjihad di bawah naungan bendera mereka, di bawah kepemimpinan dari para khulafa dari dinasti Abbasiyah. Bukan kemudian, oh, pemimpin saya, pemimpin kita ini pemimpin yang tidak soleh, pemimpin yang zalim, ya, maka tidak boleh kita berjihad di bawah kepemimpinannya. Bukan demikian prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia pemimpin yang zalim, yang fajir, maka tetap wajib untuk ikut berjihad di bawah kepemimpinannya. Ya. Dan ini adalah prinsip yang penting, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ingat. Ya. Walaupun kita berharap semoga negeri kita, Indonesia ini akan senantiasa dijaga Allah, semoga. Ya, dijaga dari berbagai konflik, dijaga Allah dari berbagai peperangan dan kekacauan, ya. Namun prinsip ini harus kita ketahui, ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan ini sungguh telah terjadi di, ya, di beberapa wilayah di negara kaum muslimin, terkhusus di Jazirah Arab, ya. Semisal di negara Yaman misalnya, terjadi yang demikian. Timbul pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum Syiah Husain, ya. Mereka sampai melakukan kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah, yang dipimpin oleh Presiden Abdurrabbih Mansur Hadi, pemimpin yang sah Yaman. Kemudian dilakukan pemberontakan oleh kaum Syiah Husain, dan mereka berhasil, ya, menggulingkan pemerintahan. Presidennya berhasil diusir dari ibu kota negara, akhirnya melarikan diri, ya, sampai ke luar negeri, ke negeri Saudi Arabia. Dalam keadaan pemerintah ketika itu, presiden yang masih sah ketika itu, ya, mengumumkan tentang kewajiban jihad bagi rakyat Yaman, ya, jihad untuk melawan pemberontakan, jihad untuk melawan Syiah Husain yang melakukan pemberontakan di negeri itu. Maka bagaimana seharusnya sikap kaum muslimin, terkhusus sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendengar ada perintah jihad dari pemimpinnya, ya. Maka ketika kita sudah belajar prinsip ini, bagaimana sikap seharusnya dari seorang muslim, dari seorang Ahlus Sunnah, seorang Sunni, ya, mendengar dan taat kepada seruan pemimpinnya untuk berjihad. Demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun apa yang terjadi, ya, sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, bahkan menisbatkan dirinya sebagai seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah, ternyata menyelisihi prinsip ini, ya. Nah, ketika sudah diumumkan kewajiban jihad oleh presiden ketika itu, ya, sebagian orang tidak mau mendengarkan dan mengikuti seruan presidennya, sebagaimana yang terjadi pada Muhammad Al-Imam dan orang-orang yang bersamanya, ya, menganggap bahwasanya seruan jihad yang diumumkan oleh presiden ketika itu, presiden Yaman ketika itu tidak wajib untuk diikuti, ya, dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima di dalam syariat, ya. Maka sadar atau tidak sadar, dia telah terjatuh pada penyimpangan menyelisih prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pol-polnya, kalau misalnya memang presidennya tadi bukan seorang yang soleh, misalnya kalau memang presidennya tadi adalah seorang yang zalim, maka bagaimana prinsip Ahlus Sunnah menyikapi pemimpinnya yang zalim, ya? Kata Imam Muhammad di sini, tetap wajib bagi dia untuk berjihad di bawah kepemimpinan, ya, penguasa tadi, walaupun dia seorang yang zalim, ya. Nah, maka hendaknya hal ini terus kita ingat, ya, dan terus kita pegang, karena ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau melanjutkan, wa qismatul fai wa iqamatul hudud ilal a'immah madin laisa li ahadin ayyatan alaihim wala yunazi'uhum. Dan pembagian harta fai, begitu juga penegakan hukum-hukum had, adalah kewenangannya a'immah, kewenangannya para pemimpin atau penguasa. Madin, ya, ini adalah yang terus berlangsung. Laisa li ahadin ayyatan alaihim, tidak boleh seorang pun mencela pemimpinnya atau penguasanya. Wala yunazihum, dan juga tidak boleh untuk merebut kekuasaannya. Qala Syekh hafizahullahu taala, fayara anna qismatal fai' lil umara. Maka di sini Al-Imam Muhammad berpendapat, dan ini adalah prinsipnya Ahlus Sunnah, bahwasanya pembagian harta fai' adalah haknya para pemimpin, para umara. وَيَرَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فِي الزِّنَا وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَشَاكَلَ ذَلِكَ إِلَى الْحُكَّامِ. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya penegakan hukum-hukum had, baik itu had terhadap dosa zina maupun dosa pembunuhan atau dosa pencurian, atau syurbul khamr, meminum khamr, minuman keras, wa masyakala dzalika, atau dosa-dosa yang lain yang memang berhak untuk dihukum had, itu semuanya adalah ilal hukam, diserahkan kepada para pemimpin, kepada para penguasa, kepada pemerintah. Laisat lil afradi wala lit tawaif, itu sama sekali bukan kewenangan, bukan haknya individu-individu, ya, bukan haknya kelompok-kelompok tertentu, ya, bukan kewenangan mereka, ya. Karena penegakan hukum had itu murni kewenangan pemerintah atau penguasa. Sehingga tidak boleh kemudian, misalnya, seseorang mendapati ada orang lain melakukan dosa zina, misalnya. Atau dosa minum khamr. Atau dosa pencurian. Kemudian dia bersemangat, ya, karena modal semangat, ya, tapi tidak dibimbing ilmu, dia berupaya untuk menegakkan hukum had. Yang zina dirajam. Ya. Kemudian yang mencuri dipotong tangannya. Kemudian yang meminum khamr dicambuk dan sebagainya. Tidak boleh. Ini bukan kewenangannya individu. Ya. Bukan kewenangannya individu atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini murni kewenangan pemerintah. Jadi kalau kita sudah paham hal ini, kalau misalnya kita ditanya, apa hukumnya suatu ormas tertentu melakukan sweeping misalnya. Pergi ke daerah tertentu yang di sana dilakukan berbagai macam kemaksiatan, ya. Kemudian dia melakukan sweeping, mengerahkan masanya untuk menghakimi para pelaku maksiat. Apakah ini sesuai bimbingan Islam ataukah tidak? Maka jelas jawabannya tidak, ya. Karena itu bukan kewenangan mereka. Kewenangan menegakkan hukum had itu murni milik pemerintah. Murni milik penguasa. Lalu bagaimana kalau kita mendapati ada suatu kemaksiatan? Bagaimana tindak sikap kita? Ya? Bukan kemudian kita main hakim sendiri. Ya? Tapi kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Itulah, ya, kewajiban rakyat. Bukan main hakim sendiri. Tapi kita serahkan penegakan hukum had itu kepada pemerintah. Maka dari sini, ya, kita tahu penyimpangan sebagian duat, ya, yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal itu adalah penisbatan yang dusta. Apa yang terjadi pada, mungkin kita pernah mendengar nama Ja'far Umar Thalib, ya, yang mana dia mengatakan, ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah, Ja'far Umar Thalib memotivasi kaum muslimin, mendorong kaum muslimin untuk melakukan hukum had kepada orang-orang yang murtad. Dia mengatakan, ya, yang semakna dengan perkataan ini, ya, jika kalian mendapati orang-orang murtad, maka tegakkanlah hukum had. Kemudian dia berdalil dengan sebuah hadis, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang merubah agamanya, barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Ya. Maka perkataannya ini menunjukkan bahwasanya dia membolehkan seseorang untuk menegakkan hukum had walaupun dia bukan pemerintah, bukan penguasa. Ini adalah keyakinan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Hukum had itu murni kewenangan pemerintah, kewenangan penguasa, bukan kewenangan individu maupun golongan tertentu. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala, wa innama yatawallal amra fi dhalikal hukam. Yang melakukan hal itu adalah hukam, para penguasa, para pemimpin. Ya. Lianna hadha haqquhu, karena ini adalah haknya. Walianna tawallil afrad awit tawaif lihadal asya' yuaddi ila safkid dima. Ya. Kenapa syariat membimbingkan demikian? Ya. Kenapa penegakan hukum itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan penguasa? Karena kata beliau, lianna at tawallil afrad, karena menyerahkan hal ini kepada individu-individu, ya, menyerahkan kewenangan penegakan hukum had kepada individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu, yuaddi ila safkid dima. Hal ini bisa menyebabkan adanya pertumpahan darah. Karena individu yang melakukannya. Ya. Jika individu melakukannya, maka mungkin kelompok yang membela orang yang bersalah tadi tidak terima. Kemudian melakukan balasan dan sebagainya. Yuaddi wa yuaddi ila fitanin la awwala laha wa la akhir. Hal ini akan menyebabkan fitnah, ya, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Memunculkan fitnah, kekacauan dan naam, perpecahan di tubuh umat. Lakin idza tawalla dzalika waliyyu amrin walau kana fajiran fa innan nufus tahda wa la tata'arrad al ummatu lil fitan. Akan tapi jika kewenangan ini hanya diserahkan kepada waliul amr, kepada penguasa, walaupun penguasanya itu adalah penguasa yang fajir, penguasa yang zalim, maka jiwa fa innan nufus tahda. Maka rakyat itu akan tunduk, ya. Wala tata'arrad al ummatu lil fitan, dan umat tidak akan tertimpa fitnah. Ini adalah hikmah dari tuntunan syariat ini, bahwasanya penegakan hukum had itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Begitu juga pembagian harta faiq. Sedikit tentang penjelasan apa itu harta faiq, ya, agar kita memahami apa itu harta faiq. Faiq berbeda dengan ghanimah. Faiq berbeda dengan ghanimah. Walaupun kedua-duanya sama, adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin. Hartanya orang kufar, orang kafir, harbi. Orang-orang kafir yang memang diperangi. Tapi bedanya al-fai' ma akhadha min amwali ahli al-harb bihaqqin min ghairi qitalin. Harta yang diambil oleh kaum muslimin dari harta-hartanya orang kafir harbi, ya, dengan hak tanpa adanya peperangan. Tanpa adanya peperangan, tapi hartanya itu hartanya milik orang kafir harbi. Orang kafir berbeda-beda. Ada kafir harbi, ini yang kafir yang memang terjadi peperangan dan permusuhan antara mereka dengan kaum muslimin. Ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, kafir mu'ahad, ya. Adapun yang dimaksud di sini adalah kafir harbi, kafir yang memang orang-orang kafir yang memang terjadi permusuhan dan peperangan antara mereka dengan kaum muslimin. Ya. Adapun hartanya orang kafir dhimmi, orang kafir musta'man, orang kafir mu'ahad, tidak halal untuk diambil hartanya. Hartanya terjaga, ya, terjaga di dalam syariat Islam. Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Jadi yang dimaksud di sini adalah hartanya orang kafir harbi. Ya. Kaum muslimin mengambilnya tanpa ada peperangan. Misalnya bakal amwal allati yahrub al-kuffar wa yatrukunaha faza'an inda ilmihim biqudumi al-muslimin. Misalnya ketika di suatu negeri, negeri kafir, diserang oleh kaum muslimin, kemudian, ya, ketika kaum kuffar tadi tahu kaum muslimin datang, pasukan kaum muslimin datang, mereka lari, melarikan diri, dan meninggalkan harta bendanya. Maka harta benda inilah yang disebut dengan faiq. Karena tidak terjadi peperangan. Ya. Pasukan kaum muslimin tidak bertemu dengan kaum kufar secara langsung. Tidak terjadi kontak fisik. Tidak ada. Karena mereka lari. Maka harta yang diambil alih oleh kaum muslimin ini disebut dengan harta faiq. Naam. Maka bagaimana cara menggunakan harta faiq ini? Amma masrafu fahuwa fi masalihi al-muslimin bihasabi ma yarahu al-imam. Maka penyalurannya adalah murni kewenangan imam, penguasa atau pemimpin. Faya'khud minhu al-imam min ghairi taqdirin. Maka imam berhak untuk mengambil harta faiq tadi berapapun kadarnya, tidak dibatasi, ya. Itu kewenangan imam, penguasa untuk mengambil harta faiq tadi, berapapun kadarnya yang dia ambil. Kemudian dia memberikan harta tadi untuk qarabah bijtihadin wa yasraf al-baqi fi masalihi al-muslimin. Dia menggunakannya untuk, ya, sesuai dengan ijtihadnya untuk kepentingan kaum muslimin. Sudah mau azan ini, ya? Nah, baik. Dan dasar dari harta faiq ini, bagaimana cara penyaluran harta faiq ini di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan apa harta faid yang Allah berikan kepada Rasulnya, karena Rasulullah ketika itu adalah seorang pemimpin, pemimpin kaum muslimin, yang diambil dari ahlul qura, dari para penduduk negeri kufar. Falillahi walir rasul, mala, maka itu adalah harta milik Allah dan Rasulnya. Walidil qurba, dan para kerabat dekat. Wal yatama wal masakin, dan para anak yatim dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang ibnu sabil. Dikaila kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Kenapa disyaratkan demikian? Ya, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya dari kaum muslimin. Sehingga itu adalah kewenangannya pemimpin atau penguasa untuk menyalurkan harta tadi, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.